Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalam kalamullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur fid din muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar. Hamba Allah, pencari ilmu akidah dan tauhid yang benar-benar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah yang sahih, yang diamalkan oleh para sahabat sahabat Rasulullah dan para ulama tabi'in, tabi'at tabi'in, dan sampai hari kiamat nanti insyaAllah, dan kita berada di dalam golongan mereka insyaAllah. Pelajaran kita sebenarnya Al-Mu'min As-Sadiq, tetapi ada satu halaman setengah lagi masalah hikmah dari sifat Allah yang bernama Hakim dan Al-Hakam. Karena seluruh ajaran Islam yang kita kerjakan ini tidak lepas dari hukum, tidak bisa lepas dari hukum. Contohnya adabul akal wassuluk al-itima' fihi, tata cara makannya Rasulullah dan bagaimana duduknya makan itu, cara mengambil nasinya, cara berjamaah makannya, itu semuanya punya hukum. Kalau mengerjakan walimah kemarin, ada caranya, ada 8 walimah yang ada dalam Islam. Dan walimah itu orang yang kita undang itu terbagi 2. Ada kita suka mengundang orang fakir, orang miskin, campur dengan orang kaya. Ada pula kita bawa ke hotel, tak didekat oleh orang fakir, oleh orang miskin, apalagi anak yatim. Itu hukumnya ada. Yang benar setelah kita makan, kita adakan acara dunia lagi, juga hukumnya ada. Syarul walaim, walimah yang diadakan oleh orang tapi makanannya itu adalah makanan jahat namanya, itu hukum. Kita diundang oleh orang, tetapi tuan rumah hanya memikirkan acaranya itu hanya diikut oleh agnia, para orang-orang kaya saja, dan tidak ada orang miskin, anak yatim, fukara, dan yang butuh makan. Yang dibawanya bos-bos saja, orang-orang gede, taruhkan di hotel-hotel yang mewah. Kata Rasulullah, itu adalah syarrul walaim, walimah jahat. Apa kata Rasulullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syarru ta'am ta'amul walimah tud'a lahal aghnia wa tutrakul fuqara wa man lam yujib da'wah faqad asallaha wa rasulah. Makanan yang jahat adalah makanan walimah, yang di acara walimah itu hanya dipanggil orang-orang kaya saja dan ditinggalkan fukara-fukara. Itu adalah makanan jahat. Padahal siapa yang tidak mengabulkan dakwah walimah itu, dia durhaka kepada Allah. Di satu pihak kita diberi dosa oleh Allah kalau tidak hadir. Di satu pihak kita bersama dengan makanan jahat. Gimana itu? Nah, dimakan makanan baik, kok makanan jahat nomor lah. Nak makanan elok leh. Indah wah hadir, awak diukatkan oleh Allah dua ko. Nah, bagaimana cara? Jawablah bagaimana itu. Datang awak tapi dia makan. Sudah itu jawaban. Masih membuka kesempatan untuk jahat terus. Dia datang macam tak nak makan berhenti. Pokok dah. Suap baiklah beliau. Lihat kunci pertamanya kan jahat. Bagaimana kita gemboknya besar mau masuk gimana? Kita mau hadir. Bukan kita malah melanggar perintah Allah mau hadir, tetapi makannya makanan jahat, walima-walima jahat. Otomatis kita tidak bisa turuti. Artinya apa? Kok nak boleh? Boleh sederhana aja lah. Akhi kok banyak bono piti boja lah kami nanti tak litak gua. Tidak kami makan selama itu lah, panggil-panggil je lah kami. Jangan bos-bos kesodoh di hati aja. Nah, itu kata Rasul tidak elok dulunya. Itu hukum. Yang kedua, dalam riwayat yang lain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syarrut ta'ami ta'amul walimati yumna'uha may ya'tiha, yakni may yahtajuha minal fuqara wa yas'a ilaiha wa yud'a ilaiha man ya'baha minal aghnia wa man lam yujib da'wa faqad asallahi wa rasulih. Rawahu Muslim, yang tadi muttafaq alaih. Makanan yang jahat adalah makanan walimah. Dilarang datang orang yang betul-betul mau, butuh kepada makan. Minal fuqara. Dan mereka apabila dipanggil, melompat-melompat mereka datang cepat-cepat karena mereka lapar. Tapi tidak dipanggil. Wa yudu'a ilaihi man ya'baha. Yang akhirnya dipanggil orang yang enggan makan. Lah konyang po idu mah. Dek mikirkan kawan jinnya kan. Nah, datang dia lah. Tapi dia sudah dah kenyang perut di rumah makan. Minal aghnia, dari orang kaya-kaya. Wa man lam yujib ad-da'wa faqad asallaha wa rasulahu. Ini semelangka mana umur uang deh. Nah, dikakok iko nak nyelewa, kakok iko nak nyelewa. Tapi ingat syarat pertama, syarat ta'am. Apatah lagi modalnya untuk golek itu 3 juta, buat amplop beko sampai 10 juta. Itu nama dagang. Lebih jahat dulu itu. Lebok pulang modal, alhamdulillah. Lebok pulang modal oleh potangnya, oleh jadi untuk dagang, pulang modal. Apalagi untung banyak, woi luar biasa. Coba nado membawa amplop, ini ada kawan. Ini lebih parah ini. Dah, itu beri makanan. Aduh, kalau Pak undang kan besok ni dah, tu topik macam dah kuat. Di mana omah ligai bungsu? Nah, situ boleh. Indah engkau datang lah doa si. Di mana mantum di situ lah lotang? Habis lah situ. Kalau mau gue ramas bagi ini, kami selesai lu. Apa urut mampir mega bono? Kan ya dia? Ubah tu. Tu dulu nomor yang kami tu tahun-tahun 75 ala Perancis nomor, ala Islam belia. Ala Inggris, ala Perancis, ala Tiongkok, macam-macam nomor, ala Jepang. Tapi togak leru. Badung aku leru. Ah, togak leru. Tu ala Amerika. Macam-macam nomor. Kembalikan ala limo koto kembali. Kan jale tu? Jale. Sebab itu tak ada hukum dari Allah. Allah al hakim al hakam. Sudah dibikinnya hukum sesempurna-sempurnanya. Tinggal kita menjalankan saja. Dijalankan pahalo sarugo. Itu kau rekod mengadu-adu orang. Iftirak jadinya. Hukum memperkenalkan panggilan kepada walimah. Arus. Di walimah itu ada mungkar. Nah, apa ya? Nah, ada mungkar. Man ra'a minkum mungkar falyughayyir biyadihi. Fa illam yastati' fa bi lisanihi. Fa illam yastati' fa bi qalbihi. Zalika ad'aful iman. Mungkar apabila kelihatan di depan kita, rubah cepat. Dakwahi cepat dibongkar ini. Kalau enggak, dengan lisan. Ya akhi, awak ancai sarugo tapi isi neroko bapak aja. Tidak aja tolok dah, menyudut-nyudut lah. Udah balik. An Ali radhiyallahu an qal, sana'tu ta'aman fada'autu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faja'a. Fara'a fil baiti tasawira faraja'a. Aku pernah memanggil mertua saya, kata Ali bin Abi Talib. Mertuanya Rasulullah. Saya hidangkan makanan, saya panggil Rasulullah. Datang dia. Pas dia tiba di rumah kami, fara'a fil bait tasawira. Dilihatnya di rumah itu ada foto-foto. Ingat ya, foto, gambar, lukisan. Faraja'a Rasulullah pun pulang. Ini ada foto wedding enggak? Wedding ada enggak? Ada. Batengok no lun po jiri jok kabul dek pampang tu. Lah halal dia dalam foto ru. Ijok kabul dia lun leh. Anton tando bau. Hanya lah halal wedding tu. Kan foto ru. Tak pampang tu. Cakot dari situ apa? 4 dan 2 lah. Leon dek. Bupun cawar-awar. Alah siapa kau kan? Ya Rasulullah pulang. Kena Rasulullah awak pun pulang. Aje wedding Rasul ya akhi. Akhi pulau hambu ya akhi menantu awak lah. Ha? Akhi seorang nang betino di awak ha. Foto fotonya badu beloke engka undangan babu pulau tanggal di belakang supaya wedding cekolotang di meja tanggal ado kelamu tu atau pampang ado. Kemudian ala nikah nang olun pulau bosap bubisu bau. Kau lah halal kau. Entahlah cendol itu ada uang. Balik lah tu. Balik lah tu. Kan jalannya. Itu empat tamu. Gambar je foto. Raja'arah ibn Majab isna rijal sahih. Ketemu hadis ini di dalam Nailul Autar. Tengok buku situ. Satu lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, yang hadis ini riwayat oleh Imam Ahmad, Imam Nasa'i, Imam Tirmizi, Imam Hakim dari Jabir sampai kepada Rasulullah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yaq'ud ala ma'idatin yudaru 'alaiha al-khamru. Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka dia tidak boleh duduk di depan hidangan yang di hidangan itu ada alkohol. Iya, bu pernah menengok, wah kok almari kok gua untuk babe-babe gua minuman harus itu picak nomon tahap apa nomo aduh lega beranjung bagian situ. Menengok apa tu? Atu minuman uang wa sebelah sitan tu ya. Ya di uang kantor lah. Kata Rasulullah, la yaq'ud ala ma'idatin yudaru 'alaiha al-khamr. Ayayu putih aja lah bayi. La dur ya. Nampang halang awak masuk kau kauma. Dulu tahun-tahun 79 tu kopi Medan nomor kami ru. Kopi juo. Masuk saya cek, ikut kopi gua kopi Padang, aku kopi Medan gua ya kopi Padang, alhamdulillah lomak dimakan kopi Medan itu ada yang meminum. Kau seni tu tisi, bercaan yang nomor lu, iya kan? Ayah babalik jo kote ya poro, kote apa nama kote minyak sigara, ah kopi Medan nomor tahun-tahun 79. Kalau itunya balik lah tu. Koe dia kan dan hukum tu, ha? Bak nyuda buaya dasman tak ada langgar langgar jula ni nyoh, jela jola hukum. Jela kalian punya kau jola tak ada lerunya. Tapi untuk itu jangan sekali-kali dibuat, ha, itu aja persoalannya. Yang ketiga. Di dalam perayaan itu ada mungkar. La yajuzu dukhul ila al-walima allati fiha mungkar mimman nahallahu wa rasuluhu amma anhu lamma fi dzalika min hadzir ridha bi. Kalau ada mungkar di dalam walimatul arus itu masuk jawab ke dalam padahal larang oleh Rasulullah ketika rela dengan kemungkaran. Kemungkaran yang ketiga adalah al-ghina. Apa arti al-ghina? Pernah mau? Musik. Awak suruh makan di lingkau deh, buat musik dalam lupa ya kukui deh. Pocah nak telingo wah, awak suruh makan wah. Tang, cukui lenggok-lenggok anak gadi deh. Bahasa Arab pendek, bahasa Arab ketat dan macam-macam lah melenggok-lenggok dalam dia. La ilaha illallah semua itu alat sekali kau terperangkap gua. Terperangkap sekali. Semua itu alat sekali kau terperangkap. Pocah gua. La ilaha illallah ditutupi abi, aduh lupa ya main deh. Awak sana makan nak ketawi. Semua itu alat sekali kau terperangkap. Katan si kau tak boleh hadir dong nyonya. Jadi kalau ada gambar foto, ada minum-minuman keras, ada bunyi-bunyian, tutuik lah tu. Bangkit balik. Tentu jemaah tu. Kok kita orang serem Mekah gua? Tak ada istilah berdunia je lah. Ya. Tak ada habis seluruhnya. Kena al-hakam dengan al-hakim membuat Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh dibaca. Dalam Sulukul Ijtima' fil Islam jilid 5. Ketemu dia. Ya. Hukum menghadiri walimatul arus di dalamnya ada mungkar. Dari situ tidak ada toleransi. Tidak ada toleransi. Jembong ilo ke kawan tak tiba awak nan salah. Buat bukaan pintu tapi gembok godang pulau dalam tu. Ya tak? Ini ketemu. Amma kamalul hikmah fasubufa bisubutil hikmah lahu subhanahu wa ta'ala fi khalqihi wa fi amrihi wa syar'ihi haisu yadul asya' mawadi'aha wa yanziluha manazilaha wa la yatayajjahu ilahi su'al wa la yaqda fi hikmatihi maqal. Kesempurnanya hikmahnya Allah subhanahu wa ta'ala Dia menetapkan hikmah itu untuk makhluknya, dan dalam perintah Allah dan dalam syariat Allah Dia meletakkan sesuatu pada tempatnya dan mendudukkan sesuatu pada kedudukannya. Tidak bisa ada pertanyaan dan debat kusir tentang hukum. Tidak ada jawabannya. Allah sudah memberikan begitu. Di awal iman, sami'na wa ata'na wa furanaka rabbana wa ilaikal masir. Kami dengar, kami taati. Ampuni dosa kami ya Allah, kepada Engkau akan kembali. Jadi dia tetapkan begini, jangan dibantah. Dia dudukkan begini, jangan dibantah. Kalau bantah tidak akan menang. Tetap dosa. Amal hikmah fil khalq. Adapun hikmahnya Allah dalam ciptaannya, Allah menciptakan makhluk itu dengan benar. Bukan main-main. Awak bikin mobil, ada pula bikin mobil-mobilan. Ada mobil-mobilan kan? Ya, awak bikin mobil, tapi ada mobil-mobilan untuk main-mainan. Allah tak mau main-main. Dia menciptakan makhluk ini bil haq. Wa mustamilan 'alal haq. Di dalam ciptaannya itu ada sesuatu terkandung juga benar. Enggak salah. Kusung lain, isi lain. Nah, itu awaknya tuh. Ngerti? Ambo pernah beli HP di Batam. HP Nokia. Isi tak apa-apa. Tiba rumah dok mau diputau kedek je. Tengok kosan lain bantu. Aku jo Cina ru. Makan je dadang je. Pulang demo ka? Handphone tak ada, boleh lah situ lah. Bagus pak, ini bagus, Nokia bagus. Isi masih seisi ya, apa baterainya. Belakang kalau diisi dengan lain-lain. Jadi kusung lain, isi belain. Allah tidak mau demikian. Yang kusungnya manusia, isinya untuk manusia. Nah, kusungnya manusia, isi itu kambing. Tidak mau lah. Penjelir. Nah, ini dia. Wa mustamil alal haq. Wa kana nihaniyatuhu wa ghayatu haq. Penghabisan kejadian juga benar. Tidak sia-sia. Awak dijadikan. Kan ya, dimatikan juga dengan benar, disolatkan, dimandikan, dikapani, dikuburkan dengan sempurna. Tak main-main. Tak contoh burung murai mati compang. Kan ya, burung murai mati compang ni lah. Ya begitu. Wa nihayatuhu wa ghayatuhu haq. Begitu Allah. Aujadahu bi ahsanin nizam. Dia berikan, dia bentuk manusia ini dengan sebagus-bagus peraturan. Tidak ada bisa diterima oleh kerbau peraturan yang diberikan Allah kepada manusia. Tidak. Dan itu semuanya hak. Tidak batil. Warattabahu bi akmal itqan. Dia susun semua ciptanya itu sesempurna-sempurnanya. Wa'ata kullu makhluqin khalqan al-la'iq bihi. Diciptakan oleh Allah makhluknya itu yang layak buat makhluk itu. Kok sampai lek kau di bensin kuasa nak pun nak layak tu tak? Kau kau bukan kau mea. Hidung kau pengkong ketek. Kau tak layak tu kan? Tidak diberikan oleh Allah demikian. Atau di bensin hidung kajah cakap ketek. Bang Kinang hidung cakap hidung kajah. Di Sumatera Barat hidung cakap hidung kucing. Kan ya? Layak ke itu? Enggak layak. Maka Allah katakan, wa ata kulla makhluqin khalaqahu laiq. Seluruh makhluk yang ciptakannya, cipta itu layak buat dia. Bal ata kullu juz'in min ajail makhluqat. Komponen-komponen kita ini punya kita, bukan punya orang. Jadi tidak ada masanya kita bisa bergabung dengan komponen jin. Yang jin-jin, setan-setan. Atau ada pula orang tukang sihir bisa berbini ke jin. Dari mana ijab kabul akhir siapa wali ini kan tak buat tuis citor itu untuk buat lu bini rinya bila ijab kabul, bila tando, bila nazarah, bila walima sebab komponennya komponen jin, kita komponen manusia. Allah ciptakan yang komponen kita untuk kita, jin untuk jin, bukan bisa dicampur, tak bisa. Dia copik percaya je. Nah, tu ada tu dua biasa berkawan dengan waktu bualui dia. Sebab ini tu tu dikit pahit tu hanya rumah. Duto tu. Arti? Ini yang tauhid. Ini tak bisa ditipu-tipu. Dia tengok ya. Nggak bisa ni mau mengobel-gombel ke awak. Ni tentu lah sesodo. Ma tara fi halqir rahman min tafaut. Tidak akan engkau lihat dalam ciptakan Allah yang Maha Pengasih yang ini dari simpang siur. Tak cocok baut dengan mur. Lak kebata mur. Farji'il basara hal tara min futur. Co tengok langit tak dengan mata telanjangmu. Ada ke sesuatu yang janggal? Menelontang di tengah lapang tu tengok berkali-kali. Ada ke yang janggal? Tidak bakal ketemu. Sumalri'il basara karratain. Tak jaman ulang balik tengok. Yang qalib ilaikal basar. Pandanganmu itu akan balik ke hatimu. Benar sitam Allah ini tidak ada yang sia-sia. Kata kamu sendiri. Allah tantang kita. Wa ammal hikmah fi amrihi wa syar'ihi. Adapun hikmahnya Allah dalam perintahnya dan syariat yang Dia syariatkan. Fa innahu ta'ala syara syara'i wa anzalal kutub wa arsal rusul liya'rifahul ibad wa ya'buduhu. Allah berikan syariatnya, Allah kirimkan doa kitabnya, Allah utus para rasulnya agar hanggar hamba mengenal Allah dan menyembah Allah. Itu gunanya. Agar hamba mengenal Allah dan menyembah Allah. Dan makhluk itu mereka tidak diciptakan dengan kerangka kosong, tidak. Akal diberi, pemikiran dibeli. Otak diberi, nafsu diberi, iman diberi, seluruhnya bukan kerangka kosong, diisi sesuai dengan layak untuk manusia. Wa ma'rifatuhu ta'ala wa ibadatuhu wahdah la syarikalah allati hiya maqsudul khalq fi hiya abdulul ataya minhu ta'ala li'ibadihi 'alal itlaq. Mengenal Allah dan beribadah kepada Allah satu-satunya, tidak mensyarikatkan baginya Allah, itulah maksud dari ciptaan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itulah dia. Kalau awak tak compak abik cik, compak ni dia. Tak ada tujuan. Untuk apa tujuan dibuat? Tak ada orang. Lah bingung nak membuat toko. Apa tujuan banyak? Tak ada orang. Hanya menumpuk saja. Cuba tengok perbuatan kita. Banyak yang sia-sia. Apa tujuan datang tu? Daripada manung sih kau buat. Daripada manung ada buat macam ni. Tapi tujuan tak tahu. Allah nak demikian. Dia ajarnya kita. Manajemennya itu betul-betul gayahnya betul. Bagus. Tujuannya bagus. Jangan nanti dia enggak menumpuk harta itu. Tujuannya tak tahu. Allah akan bertanya. Allah akan bertanya. Ani na'im, nikmat yang kita banyak ditanya oleh Allah. Untuk apa ini? Apa tujuanmu buat ini? Payah menjawabnya. Wa min hukmihi wa hikmatihi subhanahu wa ta'ala majazatul muhsin bi ihsani wal musib bi isai. Hukum Allah dan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala mengenai orang baik dan mengenai orang jahat. Keduanya itu dikenai hukum. Orang yang berdua inilah akan menjalankan hukum Allah. Ada yang jalankan benar-benar, ada yang separuh benar, ada yang tidak sama sekali. Apa kata Allah terhadap orang yang baik? Hal jazaul ihsan ihlal ihsan. Balasan kebaikan itu tidak ada kecuali baik. Summa kana aqibatal ladzina asau as-sau'a. Tidak ada balasan orang yang jahat itu kecuali jahat. Tidak, Allah tidak mau menyamakan orang baik. La yastawi bainal muhsin wal musii. Allah tidak menyamakan antara orang yang berbuat ihsan dengan orang berbuat jahat. Tidak, la fid dunia wala fil akhirah. Tidak di dunia, tidak di akhirat. Tidak sama di situ. Patik orang ketua-tua ngotong ni minyak jayu nak kau cakap, cuma bercampur sama hidup dia dong. untuk malas masih. Itu artinya. Nah, dalam tubuh antum ada dua, ada yang jahat, ada yang baik. Contoh hari ini anak muda mudi kita. Di siko ada apa kepala sikit. Di siko anda kata sompi. Hanya mengangkang duduk. Nama non jahat. Nama non baik. Dalam tubuh manusia itu ada jahat ada apa? Baik. Sebelah kata leh pakai himar seketik. Sebelah bawah. Ondek nak. Condok Cina berserawah. Bapun menilai itu. Dibai pahala tersen. Tak dibai dosa untuk bayuk. Jadi tengoknya. Bapun coro itu. Itu namanya pakaian kelima pihak nomor. Antu kelima pihaknya. Hah? Ayah bahasa lebang aja. Tidak bisa dibayar nilai. Nilai apa nilai? Bayi di hati tujuh di bawah ngongkong nol tu. Pun bayi itu. Adi bayi dia kalau busana muslimah nomor. Bapun nilai itu pak. Makanya orang bertauhid itu memang istiqamah apa-apa pelajarannya, pakaiannya. Ya sembarangan kok awak boboje abini aduh pakai ya pakai apa nama baju jubah sekoek menjalang ke boti tapi celana celana ratu oboe. Pakai celana laki-laki. Aku nak beko jumpa aduh bini lah deh, onde olahraga di topeng kantor lah. Abe tu etunya buah. La haula wala quwata illa billah. Bapun nilai itu pak. Secara hukum Allah bapun nilai itu. Kotong kafir ndak elok de kotong muslim la kalu. Bapun cawur pak. Ndak menuruti acara Islam dulu. A muslim aja nomoru. Adola mau hajah la le situ. La sembraut kena akidahnya enggak be, enggak benar tu makonyo jam belajar di ilmu kalam sifat 20 du. Cocondo awak deh. EQ jasa sodo datang. Dah ada nanda alil cik je tu. Alah. Ini Allah ni memberikan ni. Terakhir insyaAllah. Apa kata Allah dalam surah Ahzab 59? Saya ulang lagi. Ya ayuhan nabiyu. Qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihinna. Zalika adna an yu'arafna fala yu'zaina wa kana Allahu ghafuran rahima. Hai Nabi Allah, hai Rasulullah, kul katakan oleh engkau hai Nabi, kepada siapa engkau katakan? Li azwajika, kepada seluruh istrimu. Berapa istri Rasulullah? 10. Ada dalam riwayat mengatakan 9, ada yang mengatakan 11. Yang ketemu dalam istri-istri kita, kita istri Nabi 10. Yang melamar Nabi dinikahinya tapi tidak digaulinya 25 orang. Yang melamar Nabi tidak dinikahi, tidak digauli 15 orang. Banyak itu. Tapi ada yang dinikahinya tidak digaulinya. Ada yang melamar tidak dinikahi, tidak digauli. Pokoknya belikan kepada orang tuanya. Yang dipakai 10. Katakan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan katakan kepada perempuan-perempuan orang-orang yang beriman. Ketika itu para sahabat disambut oleh tabi'in, tabi'un tabi'in sampai kepada kita karena kita bernamakan orang mukmin. Apa yang dikatakan kepada mereka? Yudnina alaihinna min jalabibihinna. Dihamparkan ke atas tubuh mereka jilbabnya. Jilbab. Bukan khimar. Khimar itu kerudung. Nama non jilbab. Abaya. Itu yang jilbab. Dan kini tidak jilbab nomor itu. Khimar namoru kerudung. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Itu dalam surah An-Nur ayat 31. Hendaklah dia tutupkan kerudungnya hingga sampai sini, juyub. Kalau jilbab dari kepala sampai ke menutup kaki, itu namanya abaya. Itu nan jilbab. Luar dari itu bukan hukum Allah. Dari mana mereka dapat? Allah alam, tanya kepada mereka. Mungkin itu konsep dagang. Nah ini jilbab jamaknya jalabibihinna, jalabib jilbab. Apa itu? Kain yang besar yang menutupi seluruh badan perempuan mulai dari dohnya sampai ke kaki bawah. Hatta khimar yang di dalam itu ditutup juga. Itu sering dibawa oleh istri saya, Dumi itu, sering anak-anak bawa itu. Itu yang jilbab itu yang wajib. Aku tuh kauru, nan jilbab seko, asiko tuh jilbabnya mauru. Dia tengok nan dibuat mereka. Kena salah nama, salah paham. Apa itu? Ibnu Abbas dan Abu Ubaidah mengatakan, ya amara nisa'al mu'minin, Allah memerintahkan seluruh perempuan orang mukmin, ayyuktina ru'usahunna wa wujuhunna bil jalabib illa 'ainan wahida liya'lam annahunna hara'ir. Allah memerintahkan kepada seluruh perempuan orang mukmin agar mereka menutup seluruh kepala mereka dan muka mereka dengan jilbabnya kecuali mata yang satu. Itu apa gunanya? Agar mereka itu dikau dia tuh orang merdeka. Kalau tidak, namanya fasik atau perempuan durhaka, perempuan jahat. Atau dia hamba sahaya yang terjajah mulai dari kecil hingga sampai mati. Hamba sahaya terjajah. Itu gunanya jilbab itu, memperbedakan engkau ini orang merdeka ini. Tidak dijajah, tidak fasik, tidak perempuan jahat. Kalau tidak dipakai itu, ini tiga nih. Fasik, terjajah, jahat. Zalika ada ayu arafna, ini semua agar senang diketahui tu muslimah itu. Fala yu'zaina, Allah menjamin tidak akan diganggu, tidak akan dicolek-colek, tidak akan dibobo ke tobang ken komaikan ten ke sungai hijau. Bobo nak gadi ke sungai hijau tiba situ dicungak apa jeru. Sudah tu apa le, sudah tu le dipobodai, sudah itu dizinai le. Kalau dia pakai hijabnya, fala yu'zaina, tidak akan disakiti. Allah katakan. Awak mengerengkang juga, tidak cukup hukum Allah. Kan? Iya, oh, sayin dia badan, silaku apa dia. Dia nak mau melanggar Pak Nas. Kan iya Pak Zuar. Mulai tahun itu, dia kau pakai. Dia yang suami kau. Kau baik bini dia, pakai kau untuk awak. Kalau saya kuna, selesai. Wa kana Allahu ghafurar rahima, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allahu akbar walillahil hamd. Jadi akan terlanggarlah kalau tidak hukum Allah yang akan dibikin masalah pakaian, masalah oleh, masalah makan, seluruhnya telah Allah sempurna, sempurna. Berada ke dalam ini sudah surga ini. Surga ini. Sudah selesai pelajaran kita antara Al-Hakim dengan Al-Hakam. Besok insyaallah Al-Mu'min As-Sadiq. Ya mukadimai, Al-Mu'min orang yang selalu memberi, memelihara. Nama Allah Mu'min dipeliharanya, Al-Qur'an berikannya diterima oleh Al-Amin Jibril dipeliharanya, diterima pula oleh Al-Amin Rasulullah dipeliharanya, diterima pula orang mukmin dipelihara juga. Al-Qur'an ini dari mukmin kepada mukmin, di tengah-tengahnya Al-Amin. Ini yang kita pelajari. Mantap insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.